Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Alfiyah Ibn Malik. Al-maqsuru wal-mamdudu. Qala rahimahullah, idasmun istawjaba min qabli taraf fathad wa kana da nadirin kal asaf falinadirihil muallil akhiri subutu qasrin bikiyasin dhahiri kafi'alin wa fu'alin fi jam'ima kafi'latin wa fu'latin nahwuduma wa mastahaqqa qabla akhirin alif falmatu fi nadirihi hatman urif kamastaril fi'lil ladhi qad budi'a bihamzi wasin kar'awa wa karta'a wal adimun nadiri dha qasrin wada matin binaklin kalhijah wa kalhidha wa qasrudil madid tiraran mujma'u alaih wal aqsu bi khulfin yaqa'u. Naam. Pembahasan tentang al-maqsur wal-mamdud fihi masail. Al-mas'alatul ula, al-maqsuru huwa ismun mu'rabun akhiruhu alifun thabitatun sawa'un aku tibat bisuratil alifi kal aso am bisuratil ya'i kamusa Mas'al yang pertama, al-maqsur itu ialah isim mu'rab yang diakhiri oleh alif thabitah. Alif thabitah itu alif lazimah yang sifatnya permanen, ya. Baik ditulis dalam bentuk alif yang sebenarnya seperti al-aso maupun yang ditulis dalam bentuk ya seperti Musa. Naam. Jadi al-Asr itu isim maksur, Musa juga isim maksur. Hanya saja bentuk alif tsabitah atau alif lazimahnya, kalau al-asal ditulis dengan bentuk alif secara utuh apa adanya. Adapun Musa ditulis dalam bentuk ya. Al-mas'alatu atsaniyah. Al-alifu fil ismil maqsuri naw'ani. Munqalabatun wa mazidatun. Nah, alif yang ada pada isim maksur ada dua macam. Yang pertama alif munqalabah. Yang kedua alif mazidah. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Al-alifu al-munqalabatu nau'ani. Munqalabatun an wawin kal'asa wa munqalabatun an ya'in kalfata. Fa innaka taqulu fi tasniyatihima asawani wa fatayani. Fa innaka taqulu fi tasniyatihima asawani wa fatayani. Alif munqalabah ada dua macam. Yang pertama munqalabah dari wawu, itu berasal dari wawu. Seperti al-asal, itu alifnya asalnya wawu. Yang kedua munqalabah an ya'in, itu berasal dari ya. Seperti al-fata, itu alifnya asalnya ya. Terbukti jika engkau mengucapkan musanna dari aso dan alfata, maka yang muncul ialah asowani. Nah, ada wawunya. Wafatayani muncul yaknya. Jadi bisa diketahui itu aslinya alifnya itu munqalaba'an wawin atau munqalaba'an ya'in ketika apa ini? Dimusanakan. Nah, kalau yang aslinya wawu akan muncul wawunya, kalau yang asalnya ya akan muncul ya-nya. Al-mas'alah itu Arabiah. Al-alifu al-mazidah nau'ani. mazidatun litaknisi. Kahubla wa atsha wa dhikra. Fa innaha min al-habli wal atshi wa dhikri. Mazidatun litaknithi kahubla wa atsha wa dhikra. Fa innaha min al-habli wal atshi wa dhikri. Wa mazidatun lil ilhaqi. Wa mazidatun lil ilhaq. Pay off. Ka'arto pakai to. Wa dhifra. Al-ula mulhaqatun bi Ja'far. Wal ukhra mulhaqatun bi Dirham. Naam. Alif mazidah juga ada dua macam. Yang pertama mazidatun litaknis, yaitu ditambahkan untuk menunjukkan mu'anad, seperti hubla, atsha, dikro, itu semuanya alifnya mazidah litaknis. Karena hubla itu mudakarnya ialah al-hablu, atsha al-atsho, dikro al-dikro. Yang kedua mazidatun lil-ilhaq, doa di tadi ditambahkan agar lafaz tadi itu bisa setara dengan lafaz lain, itu untuk menyetarakan lafaz tertentu dengan lafaz yang lain. Contohnya arto Zifro, arto disetarakan dengan Ja'far, Zifro disetarakan dengan Dirham. Maka alifnya tadi itu ditambahkan untuk menyetarakan, ya, menyejajarkan lafaz ini dengan lafaz yang lain. Arto itu pohon yang buahnya seperti anggur, cuma rasanya pahit, ya. Sedangkan difra itu tulang di belakang apa ini, telinga. Telinga itu kan di belakangnya ada tulangnya itu. Tulang belakang telinga itu namanya difra. Tanbih. الألف الثابتة في الاسم المقصور الألف الثابتة في الاسم المقصور تسمى الألف المقصورة. Jadi alif thabitah atau alif lazimah yang ada pada isim maksur disebut apa ini? Alif maksurah. Al-mas'alatu Al-khomisah. Al-alifu al-maksuratu tursamu bisuratil ya'i ingkanat robi'atan faso'idan. Al-alif al-maksuratu tursamu bisuratil ya'i ingkanat robi'atan faso'idan. Kabushra wa Mustafa wa mustasfan. Kabushra wa Mustafan wa mustasfan. Au kanat salisatan asluha al-ya'u. Au kanat salisatan asluha al-ya'u. Kalfata wal-huda wal-nada. Al-Fata wal-Huda wal-Nada. Nah, alif maksura ditulis dengan bentuk ya jika alifnya itu berada pada urutan yang keempat atau lebih. Contoh busra. Nah, di sini ba nomor 1, shin nomor 2, ra nomor 3. Nah, alifnya nomor 4. Maka harus ditulis dengan bentuk ya. Mustofan. Mim nomor 1, shad nomor 2, ta nomor 3, fa nomor 4. Alifnya nomor 5. Berarti harus ditulis dengan bentuk ya. Mustasfan. Mim nomor 1, sin nomor 2, ta nomor 3, sya nomor 4, fa nomor 5. Alifnya nomor 6. Maka ditulis dalam bentuk ya. Atau alifnya berada pada urutan yang ketiga tapi aslinya ya. Nah, urutan ketiga tapi aslinya ya. Seperti Al-Fata. Fa nomor 1, ta nomor 2, alifnya nomor 3. Dan alifnya ini aslinya ialah ya. Ya, terbukti pada musannanya Fatayani, ya kan? Maka ditulis pakai ya. Demikian pula Al-Huda dan An-Nada. Al-Mas'alatu As-Sadisah. Al-alifu al-maqsuratu tursamu bi suratil alifi in kanat thalithatan asluhal wawu. Kal asa wal ala al-asa wal-ala. Alif maksurah ditulis dalam bentuk alif. Jika alifnya pada urutan yang ketiga, yang asalnya wawu. Al-Asa, Al-Ala, ini alifnya pada urutan yang ketiga, yang asalnya wawu, sehingga tetap ditulis alif. Al-Mas'alatu As-Sabi'ah. Iza nuwina al-maqsuru. Iza nuwina al-maqsuru. Hudifat alifuhu lafdan. Wasubitat khotton. Kakaulika kun fata yad'u ila huda. Kun fata yad'u ila huda. Jika isim maksur ditanwin, maka secara lafad alifnya dibuang. Tapi secara tulisan ditetapkan. Contoh ucapanmu, kun fata yad'u ila hudan. Al-mas'alatu ats-tsaminah. Al-maqsuru naw'ani. Qiyasiyun wa sama'iyun. Isim maksur itu ada dua macam. Ada yang qiyasi, ada yang sama'i. Wal qiyasiyu huwa kullusmin. Kullusmin muqtallin. Lahu nadirun minas sahihi. kullusmin mu'tallin lahu nadhirun minas sahih multazamun fathu ma qabla akhirihi. Nahu masdaru fa'ila al-lazim innahu yakunu fa'alan ka'asifa asafan Fa'idha kana mu'tallan wajaba qasruhu Kajawiya jawan wadhalika qawluhu idhasmun istaujaba min qabli taraf idhasmun istaujaba min qabli taraf fathan wa kana dha nadhirin kal asaf فَلِنَذِيرِهِ الْمُعَلِّي الْآخِرِ ثُبُوتُ قَصْرٍ بِكِيَاسٍ ظَاهِرٍ إِذَا اسْمٌ اسْتَوْجَبَ مِنْ قَبْلِ طَرَفٍ فَتْحًا وَكَانَ ذَا نَذِيرٍ كَالْأَسَفِ فَلِنَذِيرِهِ الْمُعَلِّي الْآخِرِ ثُبُوتُ قَصْرٍ بِكِيَاسٍ ظَاهِرٍ. Ada isim yang sebelum akhir di fathah dan sebanding dengan lafaz asaf masifa asafan ya. Maka kalau mu'tal wajib secara zahir kiasi di kosor. Baik. Jadi yang dimaksud dengan kiasi adalah setiap isim mu'tal, ya, isim mu'tal isim diakhiri dengan huruf ilat yang memiliki lafadz yang sebanding dengan lafaz sahih. Jadi punya perbandingan, punya yang sebanding. Yang mana isim mu'tal tadi di fathah sebelum akhir, maka kiasi, kemaksurannya itu kiasi, ya. Contoh masdar fa'ila yang lazim adalah fa'alan, seperti asifa asafan. Nah, kalau ada fi'il lazim yang wazan semacam itu kok mu'tal, maka masdarnya mesti maksur. Namanya kiasi, karena ada bandingannya, ya. Contohnya jawiyah, jawan. Nah, jawan itu maksur kiasi, karena dia isim mu'tal yang punya lafaz yang sebanding dengannya, yaitu asafan, yang setara dengan dia, sama-sama fi'il lazim, ya, wazan fa'ilah. Nah, yang mana sebelum akhir di fathah, jawiyah, jawan. Itu cirinya kiasi. Wassama'iyu, ada pun yang sama'i, wassama'iyu ma laisa lahu nadhirun, ma laisa lahu nadhirun minas sahih. Fayuhfadu wala yuqasu alaih. Nahu al-fata wal-hija wa-thara. Al-fata wal-hija wa-thara wa-sana, pakai sin, wal-huda wa-roha al-fata wal-hija wal-thara wal-sana wal-huda wal-roha. Nah, adapun isim maksur yang sama'i adalah isim maksur yang tidak memiliki lafaz yang sebanding pada sohnya, ya. Maka harus dihafal, tidak bisa dikiaskan. Contoh al-fata pemuda, al-hija artinya akal, as-sarah artinya debu atau pasir, as-sana artinya cahaya kilat, apa kilat, ya, kilat ada cahayanya, ya. Nah, al-huda petunjuk. Roha artinya menggiling. Bisa juga kincir angin atau menggiring, pokoknya menggiring, penggiling tepung atau apa ya, atau penggiling angin, kincir angin. Baik. Al-masalah tuh atasiah. Al-maqsuru al-qiyasi, al-maqsuru al-qiyasi yakunu fi asrati anwa'in min al-asma' al-mutalla al-akhir. Al-maqsur al-qiyasi yakunu fi asrati anwa' min al-asma'i al-mutallati al-akhiri. Isim maksur qiyasi itu berada di 10 macam isim mu'tal akhir. Tadi kan kita dijelaskan tentang definisinya atau kaidah umumnya isim maksur qiyasi ya, itu yang punya lafad yang sebanding dengannya dalam lafad yang sahih. Nah, sedangkan di sini rinciannya maksur qiyasi ada pada 10 macam isim mu'tal akhir. Wahia al-awwal masdaru fa'ila al-lazim, masdaru fa'ila al-lazim, fa inna waznahu fa'alun, au fi'alun. Fal awwal nahu jawiyah jawan, wathani nahu radiyah ribon, ghaniyah ghinan, yang pertama ialah masdar fa'ila yang lazim. Jadi kalau ada masdar dari fa'ila yang lazim, maka wazan masdarnya itu fa'alun atau fi'alun, terbentuk maksur ya. Yang pertama contohnya jawiyah jawan. Nah, jawan itu maksurnya qiyasi. Yang kedua rabiyah ribon, ghaniyah ghinan. Asani Makan ala wazni fi'alin. Mimma huwa jam'u fi'latin. Makan ala wazni fi'alin. Mimma huwa jam'u fi'latin. Nahwu miran jam'u miryatin, khilan jam'u khilyatin. Ini simak sorkiasi yang kedua ialah yang berwazan fi'al. Ingat ya, fi'alun. Kasih harokat, biar gak salah. Fi'alun. Jamak dari fi'latun. Nah, contoh, miran. Itu mak sorkiasi. Jamak dari miryah. Khilan, jamak dari khilyah. Asadith. Makana ala wazni fu'alin. Mimma huwa jam'u fu'latin. Makana ala wazni fu'alin. Mimma huwa jam'u fu'latin. Nahu uran, pakai ain, uran jam'u urwatin. Mudan jam'u mudyatin. Duman jam'u dumyatin. Wadhalika qawluhu kafi'alin wa fu'alin fi jam'i ma kafi'latin wa fu'latin nakhwuduma. Kafi'alin wa fu'alin fi jam'i ma kafi'latin wa fu'latin nakhwuduma. Maksud kiasi yang ke tiga itu perwazan fu'al yang merupakan jamak dari wazan fu'lah. Contohnya uran, jamak dari urwah. Mudan, jamak dari mudiyah. Duman, jamak dari dumiyah. Semuanya ini maksur kiasi. Ini yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik kafi'alin wa fu'alin fi jam'i ma kafi'latin wa fu'latin nakhuduma. Arabi Makan ala wazni fa'alin. Wa idza lahiqtaha atta wa idza lahiqtaha atta wa idza lahiqatha atta wa idza lahiqatha atta dalat alal wahdah atau alal wahdah. Nahu hasatin wa hasad, qatatin wa qatan, yang keempat setiap isim yang berwazan fa'alun ya. Jika engkau tambahi tak maka menunjukkan satu, berarti kalau enggak pakai tak menunjukkan banyak ya. Contoh hasotin menjadi hasot, hasot ini maksur, kalau dikasih tak hasot menjadi satu ya, menunjukkan satu. Kototin wa koton, koton itu maksur kiasi, kalau dikasih tak menunjukkan mufrad koton. Al-Khamis ismul maf'ul alladhi ma bihi ala thalathati ahruf. Nahwu mu'tan wa mustafan wa mustashfan. Yang kelima isim maf'ul yang fi'il madinya terdiri dari tiga huruf. Contohnya mu'tan, mustofan, mustasfan. Ini fi'il madinya terdiri dari tiga huruf aslinya. Contoh Mu'ton, Mustafan, Mustasfan. Coba ceritakan. Maf'ul yang fi'il madinya terdiri dari tiga huruf. Mu'ton dari akto, Mustafa dari istofa, Mustasfa dari istasfa. Ini harusnya lebih dari tiga huruf, ya. Nah, ini perlu diralat. Kalau isim maf'ul yang fi'il madinya cuma tiga huruf, maka isim maf'ulnya enggak. Enggak termasuk maksur. Oh, tadi salah. Dalam kitab Audhul Masih jelas ini ya. Ismaful mazada ala thalasa. Nah, tadi. Harus diralat. Yang betul ismul maf'ul alladhi madhihi ala arba'ati akhraf fasoidan. Nah, ya. Ini kesalahan yang ada pada jam'i dzuruf. Isim maf'ul yang fi'il madinya nah terdiri dari empat huruf atau lebih, itu aja ya, lebih enak. Yang mutal maksudnya ya, isim maf'ul dari fi'il mutal ya. Nah, contohnya mu'ton fi'il madinya akto, empat huruf. Mustofan istofa, lima huruf. Mustasfan stasfa, ya, tujuh huruf. Enam huruf ya. Nah, satu ini ya, ismul maf'ul alladhi ma bihi ala arba'ati akhrafin fasa'idan. As-sadis waznu maf'al waznu maf'al il masdar al mimi au ismiz zaman au ismil makan. Waznu maf'al il masdar al mimi au ismiz zamani au ismil makani. Fal awwal nahwu al mahya, الثاني نحو المأتى، الثالث نحو المرقى، Yang keenam ialah wazan maf'al, yang menunjukkan masdar mim atau isim zaman atau isim makan. Contoh yang pertama yang menunjukkan masdar mim al-mahya, menunjukkan isim zaman al-ma'ta, menunjukkan isim makan al-marqo. Al-mahya kehidupan, al-ma'ta tempat waktu kedatangan, al-marqo tempat untuk naik. As-sabi waznu mif'al, lismil alah, lismil alati, nahu al-mikwa, al-mihda, wal mirma, menunjukkan alat semua, al mikwa alat setrika, al mihdah alat jana air yang penampung air, gelas yang ada sesuatu yang dihadiahkan, al mirma alat untuk melempar. Asamin waznu af'al litafdil au li ghairi tafdil, fal awwal nahwu al adna wal aqsa. والثاني نحو الأحوى والأعمى. Yang kedelapan wazan af'alu, ya, baik yang menunjukkan isim tafdhil ataupun tidak. Yang pertama yang menunjukkan syafdil al-adna, yang lebih dekat, al-aqsa sama lebih dekat. Yang tidak menunjukkan syafdil al-ahwa, al-ahwa itu orang yang kulitnya hitam. Al-a'ma orang yang buta. Hitam ke hijau-hijauan atau ke merah-merahan itu, nah itu apa itu namanya, bukan hitam legam. Atas jam'ul mu'annath min af'al li tafdil, jam'ul mu'annathi min af'al litafdil, nahu ad-duna wal-quswa, jam'ud dunya wal-quswa, maksud yang kesembilan jamak mu'annas dari wazan af'al li tafdil. Contoh ad-duna al-quswa, jamaknya ad-dunya dan al-quswa. Masuk maksur kiasi. Al-asyir yang kesepuluh, mu'annathu af'al li tafdil minas sahih al-akhir au mu'tallihi. mu'annatsu af'ali tafdhil min as-sharif fil akhir aw mu'talli. Nahwu al-husna ta'nisu al-ahsan wal-fudla ta'nisu al-afdol. Ad-dunya ta'nisu al-adna, al-quswa ta'nisu al-aqsa. Sepuluh, mu'annas dari lafad af'al li tafdhil, baik yang dari sharihul akhir atau mutal akhir. Seperti al-husnah itu mu'annas dari al-ahsan. Al-fudlah mu'annas dari al-afdol, ini yang sharihul akhir. Ad-dunya mu'annas dari al-adna. Al-quswa mu'annas dari al-aqsa. Maka semuanya termasuk maksur qiyasi. Al-mas'alah itu al-asyah, ya. Iya. Nah. Coba kita lihat. Al-mas'alah itu al-asyah. Al-mamdudu huwa ismun mu'rabun akhiruhu hamzatun. Qablaha alifun zaidatun. Nahu as-sama was-suhra yang dimaksud dengan al-mamdud itu ialah isim mu'rab yang diakhiri dengan hamzah sebelumnya alif zaidah. Sebelum hamzah ini ada alif zaidah. Contoh as-sama as-suhra. Al-mas'alatu al-hadiyata asrah. Hamzatuhu khamsatu anwa'in. Hamzah pada isim mamdud ada lima macam. Wahia al-awwal asliyatun. Nahu qurra'un. Hamzahnya asli. Min qara'a, dari lafaz qara'a. Ats-tsani mubdalatun min wawin. Nahwu sama'un. Asluhu samawun. Min sama yasmu. Asalis mubdalatun min ya'in. Nahwu banna'un. Asluhu bina'un. Nahu bina'un. Asluhu bina'yun. Min bana'ya bani. Nah, rujukan utamanya juga salah tulis ya, salah ketik. Biasa ya. Nah, harus teliti. Bina'un. Asluhu bina'yun. Min bana'ya bani. Arabi mazidatun litta'nis. Nahwu hasna wa hamra'u. Al-khamis mazidatun lil ilhaq. Nahwu hirba'un. Hirba'un. Kalau tadi kan hasna'u hamra'u, enggak boleh tanwin ya. Kalau ini hirba'un tanwin. Nama hewan. Kubaun. Kubaun. Ini nama penyakit. Penyakit yang mewabah. Penyakit kuba. Tayyip. Jadi hamzah pada isim mamdud ada lima. Ada yang asli ya, itu asli kalimat itu. Contoh qura'un asalnya qura'a. Ada yang berasal dari waw, mubdalah min wawin. Contohnya sama'un asalnya sama'un, dari sama yasmu. Yang ketiga berasal dari ya, mubdalah min ya. Contohnya bina'un aslinya binayun, dari lafad banaya beni. Yang keempat masih dari taknis, ditambahkan untuk menunjukkan mu'anas. Ini yang termasuk al-ma'amna sahri. Hasna'u hamra'u. Hasan hasna'u. Ahmar hamra'u. Menunjukkan mu'anas. Yang kelima masih dari ilhaq, kemudian ditambahkan untuk menyetarakan lafad ini dengan lafad yang lain, sehingga munsharif. Khirbaun nama hewan. Kubaun nama penyakit yang wabah. Al-mas'alah tu atani atau asa. Al-mamdudu nau'ani kiasiyun wasama'iyun. Isim mamdud juga ada dua macam, ada yang kiasi, ada yang samai. Wal qiyasiyu kullu mu'tallin lahu nadhirun minas sahihil akhir. Kullu mu'tallin lahu nadhirun minas sahihil akhir. Multazamun ziyadatu alifin qabla akhirihi. Walqiyasiyu kullu mu'tallin lahu nadhirun minas sahihil akhir. Multazamun ziyadatu alifin qabla akhirihi. Yang dimaksud dengan mamdud qiyasi, setiap isim mu'tal yang memiliki apa ini, lafadznya sebanding dengannya dari sahihul akhir, yang mana harus ditambahkan alif sebelum akhirnya. Wassama'i ma laisa lahu nadhir. Ma laisa lahu nadhirun minas sahihil akhir. Famadduhu maksurun ala sama'i. Fal misal al qiyasi Taun. Fa inna nadhirahu minas sahih ikramun. Fa inna nadhirahu minas sahih ikramun. As-sama'i nahwu khidha'un. وذلك قوله والعاكم النادر ذا قص وذا متن في نقل كالحجا وكالحذا. Nah, jadi yang kiasi berarti isim mu'tal yang memiliki lafaz yang sebanding dengannya dalam sahihul akhir, yang sebelum akhir dikasih alif, ya. Contohnya tadi itu iqta'un sebanding dengan ikramun, ya. Kalau yang sama'i berarti yang tidak punya bandingan dalam lafaz sahihul akhirnya. Contohnya hidaun, artinya sandal, hida. Boleh sandal, boleh sepatu, hidaun. Itu yang dimaksud dengan ucapan Imam Malik, wal adimun nadhir da qasrin wa da madin binaklin. Yang tidak ada lafaz yang sebanding dengannya, baik maksur ataupun mamdud, maka binaklin. Sifatnya dengan sama'i. Kal hija wa kal hida. Al-mas'alah tu al-thalisat as-sah al-mamdud al-qiyasi yakunu fi sab'ati anwa'in min al-asma'il mu'tallatil akhir. Al-mamdud al-qiyasi yakunu fi sab'ati anwa'in min al-asma'il mu'tallatil akhir. Wahiyah al-awwal. Isim mamdud yang qiyasi ada di 7 macam isim mu'tal akhir. Al-awwal masdarul fi'li al-mazid fi awalihi hamzah. Masdarul fi'li al-mazidi fi awalihi hamzatun. Nahwu. Akto iktoan. Injala injilaan. Irawa ir iwaan. Irta'a irti'aan. Istakso istiqsoan. Iqta'an injala injilaan ir'awa ir'iwaan irta'a irti'aan istaqsa istiqsa'an. Yang pertama, masdar fi'il mazid yang diawali dengan hamzah. Seperti atau i'to'an. Nah itu mamdud kiasi. Injala injila'an. Ir'awa ir'iwa'an. Irta'a irti'a'an. Istakso istiqso'an. Semuanya mamdud kiasi. Rani. Madal ala sautin. Madal ala sautin min masdaril fi'li ala di ala wazni fa'ala yaf'ul. Fa'ala yaf'ulu. Nahwu rogo yarhu rogoan. Thago yathu thugoan. Rogo yarhu rogoan. Thago yathu thugoan. Artinya kalau rogo yarhu rogoan, artinya apa ini? Unta, bunyinya unta, terumahnya unta. Sago yarhu rogoan, terus suaranya kambing, be, gitu ya. Yang menunjukkan suara masdar dari fi'il yang berwazan fa'ala yaf'ulu. Tayyib asalis makana minal masadir ala fi'al. Makana minal masadir ala fi'al masdaran li fa'ala. Nahu wala wilaan ada idaan maro miroan nada nidaan. Wala wilaan ada idaan maro miroan nada nidaan. masdar yang berwazan fi'al, yaitu masdar fi'il fa'ala. Fa'ala yufa'il fi'alan. Nah itu. Kalau yang mu'tal termasuk mamdud kiasi. Wala wila'an, ada ida'an, maro miro'an, nada nida'an. Arabi. Maka namlal asma'i ala arba'ati huruf. Maka na minal asma'i ala arba'ati ahrafin. Mimma yujma'u ala af'ilatin. Mimma yujma'u ala af'ilatin. Nahwu kisa'un wa aksiyah, rida'un wa ardiyah, ghita'un wa aghtiyah, quba'un wa aqbiyah. Yang keempat, isim-isim yang terdiri dari empat huruf yang jamaknya berwazan af'ilah. Maka mamdud qiyasi. Contohnya kisa'un. Ini empat huruf. Jamaknya aksiyah. Rida'un ardiyah. Rita'un ardiyah. Buba'un akdiyah. Nah itu yang ada hamzanya itu mamdud qiyasi. Al-Khamis. Ayo semangat. Masigha minal masadiri. Masigha minal masadiri ala wazni taf'alin au tif'alin. Masigha minal masadiri ala wazni taf'alin au tif'alin. Nahwu ada ya'du ta'da'an au ti'da'an. Ada ya'du ta'da'an au ti'da'an. Masa yamsi tamsa'an au timsa'an. Yang kelima, masdar yang berwazan taf'al atau tif'al. Ya, jadi isim mu'tal yang masdarnya, yang berbentuk masdar berwazan taf'al atau tif'al. Ada ya'du masdarnya ta'da'an atau ti'da'an. Ini mamdud qiyasi. Masa yamsi tamsa'an atau timsa'an. Mamdud qiyasi. As-sadis yang keenam. Masigha minas sifati ala wazni fa'alin au mif'alin lil mubalagha. Masigha minas sifati ala wazni fa'alin au mif'alin lil mubalagha. mislu atau nahwu al-adda wal mi'ta. Al-adda wal mi'ta. Sifat-sifat yang berwazan fa'al atau mif'al yang menunjukkan mubalaghah. Ini juga mamdud qiyasi. Seperti al-adda'u. Orang yang sangat memusuhi. Al-mi'ta'u. Orang yang suka memberi. As-sabi yang ketujuh. Mu'annathu af'al li ghairi tafdil. Mu'annathu af'al li ghairi tafdil. Nahu ahmar wa khamra. A'raj wa arja'u. Anjal wa najla'u. Ahwa wa hawa'u. A'ma wa amya'u. Yang ketujuh, mu'annas dari wazan af'al yang tidak menunjukkan tafdil. Contoh, ahmar mu'annasnya khamra, maka khamra di sini mamdud qiyasi. A'raj, arja, anjal, najla, ahwa, hawa, a'ma, amya. Mu'annasnya mamdud qiyasi. Al-mas'alah itu Ar-Rabi atau Asrah. Al-mas'alah itu Ar-Rabi atau Asrah. La khilafa bainal basriyin wal kufiyin. La khilafa bainal basriyin wal kufiyin fi jawazi qasril mamdudi li darurah. La khilafa bainal basriyin wal kufiyin fi jawazi qasril mamdudi li darurah. Fayuqal fi du'a du'an du'a fi du'ain du'an wa fi safra safran safra safran. Wakhtulifa makhtulifa fi jawazi maddil maksur. Fadahaba al-basriyun ilal man'i. Fadahaba al-basriyun ilal man'i. Wadahaba al-kufiyun ilal jawaz. F Fayuqalu fi asan asain. Fi asan asaun atau asain. Wa fi ghinan ghinaun. Wadhalika qawluhu wa qasru dil maddi tiraran mujma'u alaihi wal aksu fi khulfin yaqa'u. Wa qasru dil maddi tiraran mujma'u. Maddul maksur lidawura mujma' alaih. Sepakat. Wal aksu fi khulfin yaqa'u. Adapun sebaliknya, yakni maddul maksur. Apa itu? Tadi apa? Wa qasru dil maddi tiraran mujma' alai wal aqsu bi khulfin yaqa. Kal qasrul mamdud li daura mujma' alai. Sepakat. Wal aqsu bi khulfin yaqa. Sebaliknya diperselisihkan, yakni maddul maksur. Jadi tidak ada perbedaan pendapat antara ahli nahwu basrah dan ahli nahwu kufah tentang bolehnya isim mamdud dimaksurkan, ya, untuk keperluan darurat. Yang diperselisihkan itu ialah boleh enggak yang maksur dimamdudkan. Ahli nahwu basrah mengatakan enggak boleh. Ahli nahwu kufah mengatakan boleh-boleh saja. Nah contohnya yang maksur dimamdudkan, yaitu doan dibaca apa ini? Doa doa dibaca doan. Sofra dibaca apa ini? Sofran. Adapun contoh yang maksur yang dimamdudkan, ason dibaca asaun, ghinan dibaca ghinaun. Ini yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik wa qasrudil maddi ittiraran mujma'u alaihi wal aqsu fi khulfin yaqau. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada tempat ini. Insyaallah kita lanjutkan besok, ya, ba'da subuh. Insyaallah di tempat ini. Nah, jazakumullah khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.